اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Mana lebih kuat ikatan, istri atau budak? Budak lebih kuat. Istri itu bukan milik kita. Istri bukan milik bapak. Bapak tak boleh makan hasil istri. Tapi kalau saya punya budak, saya punya budak nih. Budak saya itu kerja di ruko, gajinya untuk saya. Karena dia budak saya. Dia boleh saya jual. Pak, budak ini aku jual 3 juta. Beli, desa. Maka kalau ditanya, mana lebih kuat antara istri sama budak? Lebih kuat budak. Jadi kalau ada orang mempertanyakan, kenapa budak boleh digauli? Dia tak paham. Istri itu ringan ikatannya akad. Aku terima nikahnya mas, betul cincin mas tunai. Kontraknya akad. Begitu tolak, cerai. Budak tak ada cerai. Budak boleh dihamili, boleh dijual. Begitu dulu. Tapi mengkaji tentang budak ini, jangan sepotong-sepotong. Islam bukan melegalisasi perbudakan. Islam mengatur perbudakan. Siapa yang menempeleng budak, hukumannya budaknya bebas. Siapa yang berhubungan di siang Ramadan, hukumannya bebaskan budak. Siapa yang melanggar sumpah, fatahriru raqabah, membebaskan budak. Maka banyak sekali cara-cara Islam menghapuskan perbudakan. Makanya Islam itu setelah datang menghapuskan perbudakan secara perlahan-lahan. Itu jawaban sekaligus membantah orang yang mengatakan Islam melanggengkan perbudakan. Islam menghapus tapi secara perlahan-lahan.